ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam Kitabullah sudah menentukan, sudah mengkadarkan bahwasannya dalam satu tahun itu terdapat berapa? 12 bulan. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasyuhur," sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tahun 12 syahran, ada 12 bulan fi kitabillah. Itulah yang Allah Subhanahu sebutkan di dalam Kitabullah, di dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal arda, dan itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, yauma khalaqas samawati wal ard, bersamaan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi-bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga Maha berkehendak dan telah menetapkan untuk kita dari bulan-bulan yang ada, dari waktu-waktu yang ada, padanya terdapat waktu-waktu mawasimul khair yang disebut sebagai musim-musim kebaikan. Di antaranya adalah bulan-bulan haram. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Minha arba'atun hurum." Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang hurum. Apa hurum? Haram. Mulia. Dzalikat dinul qayyim, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu anfusikum fihin, maka janganlah tadlimu anfusikum, janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian fihin, pada bulan-bulan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu menjelaskan 12 bulan dan juga 4 bulan haram tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu samawati wal arda." Zaman, waktu yang terus berjalan dari awal hingga akhirnya nanti, qad istadara, berputar seperti itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kahayatihi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yauma khalaqallahu samawati wal ard, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sama juga telah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi sama. Oleh Allah Subhanahu wa taala langit-langit diciptakan pada hari tersebut, bumi juga diciptakan pada hari itu pula. Zaman, waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala juga apa? Tentukan. Sehingga kita dapati waktu-waktu yang ada, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini berjalan penuh dengan keteraturan. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Allah masukkan siang ke malam, malam ke siang, terus bergantian. Demikian pula matahari, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk terbit setiap harinya. Karena setelah matahari tenggelam, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, matahari itu kembali ke mustaqarriha, ke tempat edarnya. Wa dzalika tahtal 'arsy, dan itu di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Fatakhiru sajidatan, maka setelah matahari kembali ke bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu pula matahari sujud. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Bagaimana sujudnya? Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi setiap hari matahari berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sajidatan, lalu sujud. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala perintahkan ittali'i asbihi irtabi'i min haitsu tala'ta. Keluarlah engkau dari tempat engkau terbit, yaitu dari arah timur. Terus seperti itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk matahari itu terbit min maghribik, dari tempat tenggelam kelak pada hari kiamat. Nah. Kahayatihi, terus seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sanatu 12 syahran, dan kata Rasulullah sallam, satu tahun itu terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Empat darinya itu adalah bulan-bulan yang haram, bulan yang mulia. Salasun mutawaliyatun, tiga dari bulan-bulan yang haram itu mutawaliyatun, berkesinambungan, berurutan. Rasulullah SAW Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar, dan juga Rajab. Yang paling urutan, yang urutan yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al Muharram. Ini bulan-bulan yang mulia. Yang terpisah adalah Rajab Mudhar, Rajab. Baina Jumada wa Sya'ban, yang berada di antara Jumada al-Akhirah dan juga bulan Sya'ban. Itu empat bulan ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah yang Allah tetapkan sebagai bulan-bulan yang mulia. Nah, lalu apa keutamaannya bulan mulia? Disebutkan oleh seorang ahli tafsir yang paling mengerti tafsir Al-Quran, bahkan dari kalangan para sahabat, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan di antara keutamaannya bulan haram, bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan juga Rajab, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ja'ala dzanba fihinna wal 'amala shaliha wal ajra 'azama. Apa maknanya bulan-bulan haram itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa a'dhama, lebih besar apabila dikerjakan pada bulan-bulan haram. Wal 'amala shaliha, tetapi sebaliknya amalan-amalan soleh juga dijadikan a'dham, pahalanya lebih besar. Wal ajra, demikian pula pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian zalimi diri-diri kalian, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fihinna, pada bulan-bulan haram. Dan walhamdulillah ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berada di bulan Dzulhijjah, sudah masuk bulan Dzulhijjah. Malam ini ba'dal maghrib sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah disebut Dzulhijjah karena bulan ini adalah bulan haji. Dzulqa'dah, bulan qa'd, duduk, yakni persiapan untuk haji. Naam, barakallahu fikum. Dan inilah diantara keutamaan bulan Dzulhijjah yang alhamdulillah Allah sampaikan pada bulan ini. Kita berada di atasnya. Yaitu bulan Dzulhijjah termasuk dari bulan haram, bulan yang mulia kata Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari yang ada di awal-awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, demi ma waktu fajar, walayalin asyr, dan demi malam yang 10, wasyafi wal watri, dan demi yang asyafa, yang genap, dan juga wal watr, ya, dan yang ganjil. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, lalu tafsirnya dari sahabat Mujahid, Qatadah, Ikrimah, dari kalangan para tabi'in, semuanya menyebutkan yang Allah bersumpah dengannya dalam surah Al-Fajr, walayalin asyr, demi malam yang 10, kata beliau-beliau radhiyallahu taala anhuma wa rahimahumullahu jami'an, yang dimaksud adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidaklah bersumpah dengan nama makhluknya kecuali untuk menunjukkan bahwasannya makhluk tersebut adalah makhluk yang agung, yang istimewa. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari yang kita berada di atasnya sekarang ini. Barakallahu fikum. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga An-Nasa'i, atau yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Ahmad dan disetujui, disepakati oleh Adz-Dzahabi rahimahumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal asyra," yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, al-asyra, malam yang 10, adalah Ashrul Adha, 10 hari pertama yang ada padanya Idul Adha. Berarti apa? 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini tambah ada hadisnya, tambah jelas lagi. Dan Allah kalau bersumpah dengan makhluknya berarti itu adalah makhluk yang istimewa, penuh dengan keutamaan. Bahkan setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyafa'a, dan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap maknanya adalah yaumun nahr, hari penyembelihan. Wal watr, dan yang Allah bersumpah dengan yang ganjil, demi yang ganjil maksudnya adalah yaumu arafah, hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9. Ganjil apa genap? Ganjil. Wal watr wasyafa'i wal watr. Jadi Allah di situ bersumpah walayalin asyr. Apa walayalin asyr? Demi malam yang 10. Apa yang dimaksud? 10 awal bulan Dzulhijjah. Wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Apa yang genap? 10 Dzulhijjah. Wal watr, yang ganjil apa? Hari Arafah. Bahkan fassara ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir menafsirkan wal fajr, demi waktu fajar, yang dimaksud di situ oleh sebagian ahli tafsir, mereka berpendapat yaitu fajar pada waktu Idul Adha. Jadi hampir di ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan hari-hari yang ada di awal-awal bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keistimewaan awal-awal bulan Dzulhijjah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami', beliau alaihi salatu wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul asyri, seutama-utamanya, seafdalnya, sebaik-baiknya, seistimewa-istimewanya ayyamud dunya, ayyamid dunya, hari-hari yang ada di dunia adalah ayyamul asri, 10 awal dari bulan Dzulhijjah, disebut sebagai afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih baik daripada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kita di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan bersungguh-sungguh, bekerja keras dan seterusnya. Maka seharusnya pula di awal-awal bulan Dzulhijjah kita juga bersemangat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, amalan pada hari-hari ini, apapun amalan itu, bersedekahnya, ya, taklimnya, pengajian, sholat jamaahnya, sholat sunnahnya, puasanya, takbirnya, tahlilnya, tahmidnya, tersenyum kepada saudaranya, mengucapkan salam kepada saudaranya, ya, berlemah lembut kepada saudaranya, itu lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari yang ada, al-amalu salihu fiha, untuk melakukan amal soleh pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min hadihil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, Ya, tidak ada hari-hari selain 10 awal dari bulan Dzulhijjah, ya, untuk melakukan amalan soleh itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari ini. Ya. Maka para sahabat penasaran, amalan-amalan di hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar-benar demikian? Sampai amalan yang lainnya seperti amalan yang tinggi yaitu jihad tetap tidak bisa mengalahkannya. Ya, ini jihad di misal 20 Dzulhijjah atau di 20 Muharram atau di 20 Ramadan bahkan. Apakah jihad pada hari-hari selain ini itu tetap tidak bisa mengalahkan amalan apapun amalan itu di 10 awal bulan Dzulhijjah? Makanya para sahabat bertanya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, jihad pada hari selain ini juga tidak bisa mengalahkan amalan apapun, meskipun sedekah dengan 1000 perak. 1000 perak. Walal jihad ya Rasulullah, apa pula jihad tidak bisa mengalahkannya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali jihadnya pada hari-hari ini. Tetapi tidak boleh berperang di bulan-bulan haram, waktunya haji, waktunya beribadah. Tidak pula jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita bisa jihad? Jihad itu berat apa sulit? Berat apa sulit? Enggak ada pilihan gampang. Berat apa sulit? Dua-duanya itu berat dan sulit. Harus mengorbankan harta, harus mempertaruhkan nyawa, harus mengorbankan waktu, harus meninggalkan ke keluarga. Berat. Sama 1000 perak pada hari-hari ini. Susah mana? Jelas yang 4 ini lebih susah ya tidak? Tetapi ternyata mengorbankan harta, mempertaruhkan nyawa, waktu, meninggalkan keluarga, ini juga tidak bisa mengungguli amalan-amalan di awal bulan Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah SAW. Tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting untuk kita ingatkan. Hanya ada satu, kata Rasulullah SAW, illa rajulun aw rajulan, kecuali seseorang, kharaja binafsihi wa malihi, kecuali yaitu sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang yang dia keluar untuk berjihad dengan harta dan juga jiwanya, walam yarji' min dalika bisyai'in, akan tetapi dari dua tersebut, jiwa dan hartanya, tidak ada yang kembali ke keluarganya. Kalau dia jihad sebulan, setahun, kok kembali nyawa dan hartanya? Ini masih kalah dengan amalan di awal bulan Dzulhijjah. Kok dia barakallahu fikum jihad, hartanya gak kembali, orangnya kembali, juga masih kalah dengan tadi amalan-amalan meskipun ringan di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Kok dia jihad bawa harta, dianya gugur fisabilillah. Tapi ternyata hartanya dibawa saudara, temannya dibawa pulang, juga masih kalah. Bagaimana cara mengimbanginya? Dianya gugur, hartanya juga tidak kembali. Baru itu bisa mengalahkan amalan di awal bulan Dzulhijjah. Maka sangat istimewa sekali, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Amalan yang paling Allah cintai adalah pada hari-hari ini. Ya. Dan di antara keistimewaan awal-awal bulan Dzulhijjah, ya, di hari-hari inilah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama Islam. Jadi sengaja Allah pilih di awal-awal bulan Dzulhijjah, terlebih khusus di tanggal 9 Dzulhijjah, Allah sempurnakan agama Islam. Ada seorang Yahud, inna rajulan minal Yahudi qala li Umar. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, ada seorang Yahudi, dia mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, qalalah, kemudian bertanya kepadanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin zaman dahulu Islam berada di atas izzah, di atas kemuliaan, ya, di atas kejayaan. Sehingga orang Yahudi pun memanggil Umar apa? Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ayatun, ada sebuah ayat, min kitabikum, dari kitab kalian Al-Qur'an, taqra'unaha, kalian senantiasa membacanya. Lau alaina ma'syaral yahudi, ya, lattakhadna dzalikal yauma 'idan. Wahai Umar, ada satu ayat dari kitab kalian, kalian membacanya. Lau alaina ma'syaral yahud, seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang ya Yahudi, lattakhadna dzalika 'idan, lattakhadna dzalikal yauma 'idan, sungguh pasti akan kita jadikan hari tersebut sebagai hari id, hari raya. Karena sangat pentingnya. Nah, ini juga bukti kalau kita suka mengadakan peristiwa-peristiwa penting, hari raya, hari raya, hari peringatan, ini niru siapa? Niru orang Yahudi. Ya. Tiap hari nanti ada hari raya. Ayo, hari ini turun ayat ini nih, harus kita peringati. Hari ini turun ayat ini. Hari ini wafatnya sahabat ini. Tiap hari nanti ada perayaan. Ayat itu kalau turun kepada kita, wahai Umar, waktu itu kita jadikan sebagai Id, hari raya. Lalu sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, berkata, "Ayyu ayatin? Ayyu ayatin? Ayat apakah itu?" Qala, maka Yahudi tersebut membacakan ayat tersebut. Bayangkan, Yahudinya bisa membaca ayat tersebut. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku lengkapi untuk kalian kenikmatanku, dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama." Lalu kata Umar radhiyallahu taala an, "Arafna dzalikal makan wal yaumal ladzi nazalat fihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kita ingat betul, hafal betul, tahu betul tempat dan juga waktu kapan ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jumu'ah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ayat itu turun pada hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah. Ya, hafal betul. Kapan turunnya? 9 Dzulhijjah. Lagi-lagi Allah pilihkan pada awal pertama, 10 awal pertama pada bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah hari-hari yang istimewa. Demikian pula ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini terdapat hari Arafah yang keutamanya sangat-sangat banyak. Di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, membanggakan penduduk dunia di hadapan para malaikatnya. Syaitan-syaitan merasa lemah, merasa rendah. Nah, hari Arafah disebut sebagai hari yang paling utama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keutamaan yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ayyam indallahi atau ma min ayyamin indallahi afdalu min yaumi Arafah." Tidak ada dari hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari Arafah. "Yanzilu ila sama'id dunya." Pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Enggak perlu ditanya, kalau Allah Subhanahu wa taala turun, Allah turun sesuai dengan keagungannya. Yaliqu bi jalalih, sesuai dengan kesempurnaannya. Jangan disamakan dengan manusia. Wah, hari Arafahnya hari ini di Indonesia, hari ini di Mekah hari ini. Jangan pernah. Ya. Kalau kita sempat berpikiran bertanya seperti itu, berarti kita masih memiliki yang namanya apa? Membandingkan, menyamakan turunnya Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk. Ingat sebuah hadis yang selalu menjadi kaidah terhadap hadis ini, ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab semua bacaan Al-Fatihah kaum muslimin di dalam salatnya. Dalam hadis yang sahih, kalau tidak salah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza hamida 'abdi," ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku, terus sampai akhir ayat. Nah kalau kita bayangkan dengan manusia akan bingung. Kenapa? Karena yang baca Al-Fatihah bukan 1-2 orang, ya atau tidak? Demikian pula ketika kita berdoa, bukan 1-2 orang, tetapi Allah Subhanahu wa taala sami'un qaribun mujibud da'awat. Allah Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mengabulkan doa-doa. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat, dalam hadis disebutkan turun, sudah diimani kita mengimani Allah Subhanahu wa taala yanzil ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia kapan? Pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah. Wa yubahi bi ahlil ardi ahlas sama, ketika itu Allah banggakan penduduk bumi di hadapan para malaikatnya. Wa yaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan malaikat, unzuru ila ibadi, lihatlah terhadap hamba-hambaku yang ketika itu sedang wukuf di Arafah. Unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, diucapkan di hadapan para malaikat. Syu'dzan ghubran hajjin ja'u min kulli fajjin amiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan syu'dzan ghubran, lusuh berdebu. Hajjina, mereka adalah jamaah haji, ja'u min kulli fajjin amiq, datang dari seluruh penjuru negeri. Naam. Yarjuna rahmati wa lam yarau 'adzabi. Semuanya berharap rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada hari itu juga syaitan merasakan, maru'a syaitan yauman ma huwa asgharu fihi wala adharu wala aghyadu min yaumi Arafah. Kata Rasulullah SAW, syaitan, tidak ada hari yang bisa membuat syaitan merasa lebih rendah, lebih hina, lebih marah daripada hari Arafah. Wa madaka illa min tanazzulir rahmah wa tajawuzillah minad dzunubil 'idzam. Yang demikian itu syaitan merasa rendah, merasa terhina karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat pada hari tersebut. Dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang sangat banyak pada hari Arafah. Bahkan kata Rasulullah SAW, khairud du'ai du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Bukan hanya orang yang wukuf, yang di luar wukuf pun juga diharapkan untuk berdoa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun, dan sebaik-baik doa yang diucapkan olehku dan juga para nabi pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus diulang-ulang. Kapan ini hari Arafah? Berada di awal-awal bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah hari-hari yang sangat mulia. Ya, amalan sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bandingannya adalah apa? Jihad. Jihad pun kalah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ketika itu para sahabat menanyakan, iya, tidak pula jihad, tidak pula jihad. Jadi kita merasa lebih semangat. Berarti apa? Amalan pada hari-hari ini lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Alhamdulillah sahabat tanyanya jihad, bukan tanya sedekah atau yang selain. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Maka pada hari-hari ini, awal-awal ini, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang sangat banyak. Ya. Yang pertama di antaranya adalah berhaji. Ya. Ini yang paling utama. Bahkan disebutkan Dzulhijjah itu menjadi bulan yang baik, bulan yang terkumpul padanya kebaikan-kebaikan, karena di bulan Dzulhijjah itulah dilakukannya rukun-rukun haji yang besar, wukuf di Arafah dan juga Ronhat nanti. tawaf, ifadah, sa'i dan seterusnya. Kapan itu? Pada awal-awal bulan Dzulhijjah. Di bulan-bulan lain mulia, tetapi tidak dilakukan padanya apa rukun-rukun dan wajib-wajib haji. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Pada waktu-waktu itu. Naam. Barakallahu fikum. Dan selain haji, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rahmatnya yang begitu luas, ya, juga mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk melakukan amalan-amalan lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya pada bulan yang mulia ini, hari-hari yang mulia ini, tidak semua kaum muslimin bisa mengerjakan ibadah haji. Maka disyariatkanlah amalan-amalan yang lainnya. Naam. Seperti yang kedua yaitu berkurban, menyembelih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna likulli ummatin mansakan liyadhkuru smallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan kita jadikan pada setiap umat mansakan, waktu-waktu, tempat-tempat untuk menyembelih. Untuk apa? Liyadhkuru smallah, agar mereka menyebut nama Allah di dalam penyembelihan atas apa yang kita rezekikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang yang memiliki keluasan, kelapangan rezeki, tetapi tidak mau menyembelih. Kata Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Kata Rasulullah SAW, barang siapa memiliki keluasan, kelapangan, dan dia tidak mau menyembelih udhiyah pada Idul Adha, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Barakallahu fikum. Dan di sana ada sebuah faedah, ma'asyarul muslimin rahimani rahimakumullah, bagi kaum muslimin yang sudah bersungguh-sungguh, jujur dia niatnya, ya. Jujur dia ingin menyembelih, berkorban, tetapi qadarullah apa? Rezekinya belum ada. Terkena musibah atau yang selain, tapi dia jujur, selalu ingin, dan bahkan mengumpulkan atau bahkan sudah mencari apa, kambing-kambing, domba-domba, cari info dan seterusnya, tapi ternyata apa, Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan dia untuk berkorban. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabat, "Umirtu, aku diperintahkan yauma adha, pada hari Idul Adha, untuk menyembelih. Waja'alahu Allahu 'idan li ummatin," dan Allah menjadikan hari Idul Adha itu sebagai ya hari 'id untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ara'aita illam ajid illa manhiyatan untha afa udhhi biha?" Orang tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu illam ajid, apabila aku tidak menemukan kecuali hanya binatang perempuan yang aku gunakan dia untuk nafkah hidupku, untuk mencari ma'isyah." Jadi mung-mungan. Ya, punya binatang betina cuman untuk kehidupan sehari-hari, diambil susunya. "Afa udhi biha?" Orang tersebut bertanya, "Apakah aku harus berkurban dengan binatangku yang satu ini?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak. Yang perlu engkau lakukan walakin ta'khudhu min sya'rika. Yang perlu engkau lakukan adalah yang pertama engkau cukur rambutmu. Ya, wa tuqallimu adfarak, engkau potong kukumu." Ya. Naam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa taqussu syaribak, dan engkau cukur pula, pendekkan pula kumismu. Wa tahliqu anatak, dan engkau juga cukur, potong, maaf saja, nyuwun sewu, bulu kemaluan." Empat. Apa? "Ta'khudhu min sya'rika," cukur rambut. "Wa tuqallimu adfarak," kupotongku kuku. "Wa taqussu syaribak," engkau memendekkan, mencukurku kumis. "Wa tahliqu anatak," dan engkau juga mencukur bulu kemaluan. Apa kata Rasulullah SAW? "Fadhalika, tamamu udhiyatika indallahi azza wa jalla. Dan itu merupakan kesempurnaan udhiyatik. Tamamu udhiyatik, kesempurnaan penyembelihanmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dimaukan dari kurban bukan semata-mata mengalirkan darah dan juga dagingnya. Bahkan dagingnya tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diminta adalah ketakwaan. Kalau kita sudah berusaha, sudah niat, tetapi belum Allah beri kesempatan untuk berkorban, lakukan ini. Ya, dan ada dua bentuk disebutkan dalam syarah hadis ini. Yang pertama, ya, pada hari Idul Adha sebelum kita sholat Idul Adha, kita lakukan empat tadi. Ya, cukur rambut, cukur kumis, bulu kemaluan, dan juga potong kuku. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bersama dengan orang-orang yang menyembelih, ya, yang ingin berkurban, itu menahan diri dari mencukur hal-hal tadi, rambut, kuku, kumis, dan juga bulu kemaluan, dari tanggal 1 sampai binatangnya disembelih. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalatil asru, kalau sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhhiya, dan salah seorang kalian menginginkan untuk menyembelih, fala yamassa min sya'rihi wa min basharihi syai'a, maka janganlah dia mengambil dari rambut dan juga kulitnya sedikit pun. Nah, penafsiran yang kedua dari hadis yang tadi, kita belum dimampukan tapi sudah ingin, sudah jujur keimanan kita, kita tahan itu sampai kapan? Sampai binatang-binatang disembelih, baru kita cukur ketika itu. Barakallahu fikum. Rambut, kuku, dan kulit. Emang kulit bisa dipotong? Bisa. Kapan? Hah? Pas khitan. Demikian pula ketika ada kulit mati, goreng, dikelotoi, ya ini berhenti dulu sampai binatang ternak disembelih. Barakallahu fikum. Ini dua amalan, haji, berkurban. Kurban ada alternatifnya. Yang ketiga, yang kita sebutkan, barakallahu fikum, ya. Yang ini jangan sampai terlewat. Haji kelewat. Kurban bisa kelewat. Yang ini jangan sampai kelewat. Ya. Dahulu para sahabat dari kalangan fakir miskinnya. Ya, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Ya, mereka berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dhahaba ahlud duthur. Telah meninggalkan kita orang-orang yang kaya, bidarajatil ula wan naimil muqim, dengan derajat tingkat yang tinggi dan kenikmatan yang tetap. Kenapa? Yasumuna kama nasum, mereka itu berpuasa sebagaimana kita puasa, imbang, masian. Wayusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kita sholat, masih imbang. Lalu kata para sahabat yang fakir, yang fuqara, mereka mengatakan, walahum fadlun minal amwal, dan mereka memiliki kelebihan dari harta. Yahujuna biha, mereka bisa berhaji dengan harta tersebut. Wayatamirun, bisa berumrah dengan harta tersebut. Ya. Wayatasaddaqun wayujahidun, mereka berjihad dengan harta mereka, dan mereka juga bersedekah tentunya dengan harta-harta mereka. Akhirnya apa? Dhahaba ahlud duthur. Orang-orang kaya meninggalkan kita. Ini para sahabat. Mereka ketika melihat saudaranya penuh dengan amalan-amalan yang belum bisa mereka lakukan, mereka merasa cemburu. Ya. Pingin melakukan amalan-amalan. Ya. Maka kita juga seharusnya demikian, masyarakat al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara kita berhaji, saudara-saudara kita berkurban, jangan sampai kita berdiam diri. Kalau ini belum sempat kita tanya, walhamdulillah bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Ya. Di antaranya tadi hadis bahwasanya amalan pada hari-hari ini lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Apa maknanya hadis itu? Tidak lain agar kaum muslimin yang belum Allah mampukan untuk berangkat haji, mereka juga melakukan yusari'una fil khairat, bersegera di dalam kebaikan. Itu saudaramu pun melakukan kebaikan, kalian juga harus. Dan di antara amalan-amalan yang setelah haji, setelah kurban masyarakat muslimin, yang ketiga, dan ini sangat mudah, sangat ringan, jangan sampai juga terlewat. Haji terlewat, kurban terlewat, ini kok sampai kelewat. Berarti kebangetan. Apa itu? Yaitu bertakbir, tahlil, dan juga tahmid. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, liyadzkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu wa la ahabbu ila Allah al-'amalu shalih fiha." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah untuk beramal pada hari-hari tersebut, min hadhil ayyam, daripada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu perintah Rasulullah SAW, fa'akthiru fihinna takbira wa tahlila wa tahmida. Maka perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari tersebut takbir, tahlil, tahmid. Mulai malam ini. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Ada takbir, ada tahlil, la ilaha illallah, ada tahmid. Walillahil hamd. Tahmid. Lengkap. Terus. Harus. Ya. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, sengaja Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka semuanya, yakhrujani ila suqi ayyamal ashr, sengaja menuju pasar-pasar, bukan untuk jual beli. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mereka sengaja keluar, yukabbirani. Keduanya sengaja mengucapkan takbir. Wa yukabbiru annasu bitakbirihima, maka manusia pun takbir mengikuti Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya. Dan takbir, tahlil, tahmid pada hari-hari ini, ingat, lebih Allah cintai, lebih agung di sisi Allah daripada apa? Jihad fi sabilillah. Naam. Bahkan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga. Gampang apa susah ya? Gampang apa sepele takbir itu? Nah, enggak ada susahnya, iya. Gampang apa mudah? Enggak ada susahnya. Ya, kalau jihad gampang apa susah apa sulit? Nah, kalau takbir, tahlil, tahmid, ini mudah apa ringan? Ya mudah tur ringan. Ya. Allah Rasulullah SAW janjikan dengan surga. Kata Rasulullah SAW, ma ahalla muhillun qattu illa bushira wa ma kabbara mukabbirun qattu illa bushira. Tidaklah seorang itu bertahlil, bertakbir pada 10 awal bulan Dzulhijjah kecuali dia bushira, diberi kabar gembira. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah bil jannah, wahai Rasulullah, apakah dengan surga? Kata Rasulullah SAW, naam, dengan surga. Maka dimulai hari ini terus. Ini namanya takbir mutlak. Apa maksudnya takbir mutlak? Dilakukan kapan saja, dari 1 sampai 13 Dzulhijjah. Di jalan, di pasar, yang penting jangan di kamar mandi, ya. Saking semangatnya di kamar mandi enggak boleh. Ya. Mau tidurnya terus dijanjikan surga. Lebih baik daripada jihad. Ini namanya takbir mutlak. Nah, nanti kalau mulai tanggal 9 Dzulhijjah, mulai waktu subuh, setelah selesai salat subuh juga disunahkan untuk bertakbir. Namanya takbir muqayyad. Kenapa muqayyad? Diikat. Diikat dengan apa? Waktu salat. Mulai subuh 9 Dzulhijjah, setelah salat salam langsung takbir, baru berzikir. Takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, sendiri-sendiri. Enggak usah dikomando. Ya, setelah selesai takbir baru astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam. Terus setiap sholat. Itu namanya takbir muqayyad. Sampai kapan? Sampai setelah selesai sholat asar, itu terakhir tanggal 13 Dzulhijjah, itu terakhir. Nah, setelah itu takbir mutlak masih ada. Tabir mutlak sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Kita di sini bertakbir. Ya. Para jamaah haji juga demikian. Ketika melempar jumrah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya bertakbir. Ya. Tanggal 10 Dzulhijjah mereka bertakbir, lempar jumrah Aqabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga bertakbir menuju lapangan untuk sholat. Ya. Ketika menyembelih kita juga bismillahi Allah. Wakbar, terus bertakbir. Mereka jamaah haji juga bertakbir di hari-hari inilah Allah Subhanahu Wa Taala diagungkan dengan benar-benar pengagungan sehingga hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa. Barakallahu fikum. Dan amalan terakhir yang dicontohkan oleh para salaf kita diantara oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Nasa'i dan juga Imam Ahmad dari sebagian istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya lah Hafsah, kana yasumu Asyura, Rasulullah sallam dulu puasa 10 Dzulhijjah, 10 Muharram wa tis'an min Dzulhijjah, dan Rasulullah sallam juga berpuasa 9 hari pada awal bulan Dzulhijjah. Hadis sahih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rasulullah sallam juga berpuasa. Berarti mulai besok berpuasa. Dan lebih ditekankan dari hari-hari itu adalah hari Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Rasulullah sallam pernah ditanya tentang puasa Arafah, maka kata Rasulullah sallam yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dan puasa Arafah itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan 10 Muharram. Ya. Saudara-saudara kita wukuf berpanas-panasan berdoa kepada Allah, kita di sini juga berjuang beribadah dengan cara berpuasa dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selainnya dari amalan-amalan barakallahu fikum, ya, baik bersedekah, semangat taklimnya itu juga. Ya, kita lebih bersemangat pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang biasa azan lebih semangat azannya. Bukan berarti lebih kasih, ya enggak boleh malah. Lebih semangat. Salatnya lebih semangat berangkatnya untuk berjamaah. Sedekahnya lebih semangat. Ketemu saudaranya lebih banyak tersenyum, lebih banyak basa-basi menanyakan kabarnya karena itu juga sebuah amalan saleh. Kepada keluarganya lebih lemah lembut dan seterusnya. Mari kita ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahmakumullah manfaatkan hari-hari ini dengan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan soleh yang itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Sudah ada nih? Hah? Sudah ya? Mana iman hari-hari yang mulia. Satu ya, lanjutkan satu ya. Biar sah sesuai temanya. Terakhir kita sampai kepada upaya menangkal gangguan jin. Kita sebutkan satu saja. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaitu bahwasannya dengan berzikir mengucap nama Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak mampu melihat aurat manusia. Syaitan barakallahu fikum, Allah sebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, secara asal mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya. Nah, kalau kita lepas baju, apakah mereka melihat kita? Naam. Secara asal mereka bisa melihat kita. Ya. Jangankan jin, orang kalau di luar ngintip saja kan kita buka baju lihat. Lihat enggak? Lihat. Ya. Barakallahu fikum. Padahal dalam keadaan manusia dengan manusia itu bisa sama-sama lihat. Kalau manusia dengan jin, jin lihat kita, kita tidak lihat jin. Secara asal bisa melihat. Barakallahu fikum. Naam. Secara zahir ayat ini berlaku secara umum. Mereka bisa melihat manusia dalam setiap keadaannya, saat berpakaian maupun tidak berpakaian. Makanya ada kisah-kisah, cerita-cerita syaitan jin suka sama manusia. Bisa jadi karena ini. Sudah lihat auratnya. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Tetapi barakallahu fikum, Islam, agama yang sempurna, telah mengajarkan kita cara agar jin tidak mampu melihat aurat manusia. Nah. Disebutkan, yakni dengan mengucapkan bismillah, disebutkan dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhumul khala'a ay yaqula bismillah. Penutup satr, tirai penghalang antara mata-mata jin dan auratnya anak Adam, adalah apabila salah seorang kalian masuk ke dalam kamar mandi, dia mengucapkan bismillah. Demikian pula ketika melepas pakaian, bismillah. Lepas cadar, bismillah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Satru ma baina a'yunid jin wa aurati bani Adam. Itu langsung ada tirai yang Allah Subhanahu wa taala berikan, penutup yang akan menghalangi a'yunid jin, mata-mata jin langsung tertutup. Yang tadinya lihat bebas, ketika seorang bani Adam dia mengucapkan apa? Bismillah. Langsung ada satru ma baina a'yunin nasi wa baina aurati jin atau bani Adam. Langsung ada tirai barakallahu fikum yang akan menutup mata jin dari pandangan ke auratnya bani Adam, langsung otomatis. Akhirnya zikir bismillah itu sangat luar biasa. Cukup mudah, sangat ringan, sangat-sangat gampang, tetapi ternyata benar-benar bisa melemahkan kemampuan jin. Yang tadinya bisa melihat kita, bahkan aurat, ketika seorang ani Adam mengucapkan bismillah, tentunya dengan keyakinan di dadanya, langsung ada penghalang. Barakallahu fikum. Makanya, kalau tidak ingin ada jin-jin yang senang kita, copot baju, lepas cadar, lepas kerudung, lepas sarung kalau ikhwannya, ya, mengucapkan bismillah. Barakallahu fikum. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Taburani dalam Mujamul Awsat, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, penghalang antara pandangan jin dengan aurat bani Adam ketika mereka melepaskan pakaian adalah bismillah. Jadi bukan hanya pada buang hajat di kamar mandi, tetapi setiap keadaan ketika kita mau melepas pakaian, ucapkanlah bismillah langsung. Ya. Dan masih banyak di antara faedah dari bismillah, warakallahu fikum, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang kemarin apa? Bismillah ketika menutup pintu. Tadinya bisa, langsung dia tidak bisa. Masuk keluar rumah, bismillah, bismillah, bismillah. Jin tidak bisa. Demikian pula ketika melepas jubah, cadar, pakaiannya, mengucapkan bismillah. Langsung ada satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Langsung ada penghalang. Seperti apa penghalangnya? Wallah alam bisawab. Yang jelas, ketika itu jin sudah tidak bisa melihat auratnya bani Adam. Barakallahu fikum. Sangat ringan, sangat mudah, dengan mengucapkan bismillah bisa melemahkan kemampuan jin yang tadinya bisa melihat segala sesuatu, langsung ada penghalang. Wallahu alam bisawab. Al-afu minkum 'alal italah. Mohon maaf atas panjangnya apa yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita pada hari-hari yang mulia ini, yang lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah. Naktafi ilahuna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.